menunjukkan bahwasanya menyentuh perempuan ajnabiyah bukan istri, bukan mahram, itu termasuk dosa besar. Karena Nabi katakan, kepala yang berdarah-darah karena ditusuk jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh badan perempuan yang bukan bukan istrinya, bukan mahramnya. Dan sentuhan semacamnya adalah dari atau nilai fitnati, adalah jalan menuju keburukan. Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Bayan ketika menjelaskan ayat tentang perintah untuk menundukkan pandangan, kata-kata di dalam dilakukan, bahasanya bersentuhnya badan dengan badan itu lebih kuat untuk membangkitkan birahi, membangkitkan al-ghariizah hasrat. Wa aqwa dan lebih kuat daya sebagai faktor pendorong untuk terjadinya kerusakan dibandingkan pandangan mata. Maka jika pandangan mata diperintahkan untuk ditundukkan, maka apakah mungkin malah jabat tangan diperbolehkan? Tentu tidak logis cara berpikirnya, karena sentuhan itu lebih besar dampaknya dan pengaruhnya daripada pandangan mata. Wakunu munsifin, dan setiap orang yang objektif akan mengetahui benarnya pernyataan ini. Sebagian orang jika mau, sebagian laki-laki jika mau jabat tangan dengan wanita ajnabiyah atau wanita atau perempuan jika ingin jabat tangan dengan laki-laki ajnabi bukan suami, bukan mahram, dia letakkan pada tangannya kain penghalang, ya, sarung tangan atau yang lainnya, seakan-akan dia beranggapan bahasa maksud dan inti larangan jabat tangan dengan lawan jenis adalah bertemunya kulit dengan kulit. Sehingga kalau tidak terjadi sentuhan langsung, namun ada penghalang berupa berupa misalnya sarung tangan, maka hukumnya boleh. Kata Sampiti rahimahullah ta'ala, wahada batilun, ini anggapan yang tidak benar. Fa'inal adillah tatashmulu, karena dalil dalam masalah larangan menyentuh lawan jenis itu mencakup sentuhan dengan penghalang atau sentuhan tanpa penghalang. Fa'inal adillah nahi, dan alasan dilarangnya sentuhan dengan lawan jenis, ya, dan alasan pelarangan jabat tangan dengan lawan jenis itu tetap ada. Tidak ada kan, meskipun di tangan itu pakai sarung tangan. Ya, entah sekian kutipan dari perkataan Semamat Amin Sampaiti, penulis atau ulama. Sebagian orang saat ada acara tertentu semacam hari raya atau tiba dari bepergian jauh, maka dia pergi mengunjungi kerabatnya baik yang mahram ataupun bukan mahram, lantas jabat tangan dengan ya dengan mereka meskipun terlawan jenis. Dan ini dilakukan boleh jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan jabat tangan, atau karena budaya dan kebiasaan. Demikian juga sebagian perempuan demikian. Ya, maka ini ada mungkin budaya di masyarakat Yaman yang merupakan masyarakatnya penulis. Ya, kalau maka ini sama dengan budaya di negeri kita, kalau hari ini saling berkunjung ke semua saudara. Kemudian namun ada juga kebiasaan kalau pulang safar dan pergi jauh juga berkunjung ke rumah-rumah saudara. Kalau di tempat kita ya, kalau yang kedua tidak ada demikian. Ya, sepertinya tidak ada. Tapi kalau saya lebih sama dengan masyarakat yang lain. Nah, yang ber Mekah, bagaimana hukum hal ini? Dan ini dilakukan berkunjung saat hari raya atau setelah pulang safar, boleh jadi taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau karena kebiasaan dan budaya. Jadi, maka kata Ummu Abdillah hafizahallahu taala, mengkhususkan acara berkunjung kepada Ka'bah dan jabat tangan pada hari Id, dengan demikian juga mengucapkan selamat pada hari Id atau ucapan selamat tibanya bulan Ramadan dan semacam itu, bukanlah satu hal yang masyhur dalam pengertian dianjurkan secara spesifik dari syariat, baik laki-laki untuk perempuan. Akan tapi tidak sampai level sampai batas bid'ah. Illa kecuali jika diniatkan dengan hal tersebut mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa sampai level bid'ah, karena itu satu hal yang tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ada-ada dalam agama ini padahal bukan bagian darinya, maka amal yang mengada-ada itu tertolak. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Jabir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara ada yang diadakan, dan semua perkara yang diadakan dalam agama itu bid'ah, dan semua bid'ah itu kesesatan. Maka sabda Nabi, semua perkara yang diadakan dalam agama itu bid'ah, dan semua bid'ah kesesatan. Maka Nabi menggunakan kata-kata kullu yang terjemahnya semua, dan kullu adalah salah satu kata yang memberikan makna general, sehingga tercakup di dalamnya semua jenis bid'ah, maka semuanya adalah kesesatan. Dan budaya itu sendiri yang tidak memiliki dasar dalam syariat, ya sepatutnya yukta alaiha ditumpas atau ditiadakan. Nasihat lebih-lebih lagi acara berkunjung pada hari Id itu disini dikatakan menurut anggapan dan opini penulis adalah membuang-buang waktu, dan wanita tidaklah diizinkan untuk sering-sering keluar rumah dengan pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Menimbang firman Allah Ta'ala, wa qurna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Namun beliau katakan, walastu amnahu as-suhuwa wal-rifahiyata, dan namun aku tidak melarang gembira dan senang-senang di hari dua hari raya, karena ini satu hal yang disyariatkan selama tidak menyelisih Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Ya, maka di sini kita jumpai pandangan penulis tentang masalah acara berkunjung, ya, saling berkunjung saat hari raya. Kemudian katakan ini bukanlah satu yang ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama, tidak ada dalil khusus dari syariat yang memanjurkannya, dan itu betul. Kemudian beliau sampaikan, namun yang kedua, jika ini bisa jadi, hal tersebut bisa jadi bid'ah jika semata-mata berkunjung atau saling berkunjung tersebut dijadikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika beliau katakan Ini adalah budaya yang tidak memiliki dasar dari syariat, selayaknya untuk ditinggalkan. Kemudian beliau perkuat dengan pertimbangan acara ini seringkali buang-buang waktu. Nomor poin yang keempat berdasarkan mereka, ya namun bukan berarti melarang untuk mengekspresikan gembira pada saat hari raya dengan berkunjung, karena ini satu hal yang dituntunkan selama tidak melanggar Alkitab Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Ini pandangan, poin-poin pandangan beliau tentang hal ini. Namun, sebagaimana di masyarakat kita, bahasanya berkunjung pada saat hari raya, tidak sekedar ingin menebarkan kegembiraan, semua orang itu kumpul, tidak pergi-pergi, sehingga ini ada momen untuk bisa berjumpa, sebagian orang berjumpa dengan ada dengan kerabat yang datang jauh, yang tidak mesti sering ketemu. Maka mengkhususkan, maka kunjungan dalam hal ini adalah perkara bukan perkara ritual ibadah, namun sekedar perkara kebiasaan dan budaya. Maka mengkhususkannya di hari tertentu semacam hari raya tidak masalah, tidak mengapa. Dan realitanya bahwasanya acara berkunjung, kemudian makan-makan saat berkunjung, ini adalah cara masyarakat kita untuk mengekspresikan kegembiraan pada hari raya. Dan kalau di masyarakat kita ini jauh lebih baik, berkunjung, kemudian sebagainya silaturahmi jika itu dengan kerabat, atau menjalin hubungan baik dengan tetangga dan kawan jika bukan kerabat, ini jauh lebih baik daripada sebagian orang di tempat kita yang mengisi acara misalnya saat lebaran tanggal 1 Sawal malah dengan pergi nonton dangdutan dan yang lainnya. Maka disibukkan dengan hal ini jauh lebih bermanfaat. Kalau kemudian karena kalau ini misalnya sebaiknya ditinggalkan, boleh jadi orang malah beralih pada kegiatan yang malah maksiat, karena ini libur, karena ini kumpul banyak orang, kemudian anak-anak minta untuk berkegiatan dan seterusnya. Kemudian kutipan selanjutnya hadis diajarkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari mengatakan hadasana Ahmad, kalau hadasana Ibn Wahab, kalau akhbarana Amal, bahasanya Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Asadi, hadatlahu menyampaikannya, menyampaikan hadis kepadanya dan Urwah Ibn Zubair, ini anaknya Asma, berarti keponakannya Aisyah, dari Ibn Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita bahasanya Rasulullah SAW masuk ke rumahku, dan di rumahku ada dua anak kecil yang sedang bernyanyi. Berinan Ibu Al menceri nyanyiannya berisi tentang perang Fuad, perang yang terjadi antara sesama penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, selama ratusan tahun. Mungkin kalau tidak salah sekitar 120 tahun namanya. Perang saudara sesama penduduk Madinah. Dan peperangan ini berhenti dengan datangnya Islam. Sehingga kedatangan Nabi itu menyatukan penduduk Madinah. Yang dulu sampai bergenerasi itu perang saudara. Setelah itu damai dengan datangnya Islam. Nabi berbaring di tempat tidur. Namun Nabi memalingkan wajahnya sehingga wajahnya ke arah tembok, tidak melihat anak perempuan yang bernyanyi. Lantas datanglah Abu Bakar Dan Abu Bakar membentakku dan mengatakan, Bisma Ratu Syaitan Ibn Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang setan ada di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke arah Abu Bakar yang tadi menghadap tembak dan membalik wajah, dan Nabi katakan pada Abu Bakar, "Dakhuma, biarkanlah keduanya bernyanyi." Di falam ma'rufala, kemudian tatkala Nabi sudah lalai tidak memperhatikan, rumastuhuma fa khawajata, aku cubit keduanya, fa khawajata, lantas keduanya keluar dari rumah. Bukanlah yang makidin, dan hari itu adalah hari raya, dan adalah pada hari raya yang Abu Fihi Asuda bintara walhirok, maka orang hitam, orang yang berkulit hitam itu pada main di masjid bintara walhirok dengan menggunakan alhirok itu tombak. Tombak kecil, maka boleh jadi aku meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi yang memberikan penawaran. Nabi memberikan penawaran dengan mengatakan kepada Ibunda Aisyah, apakah kau ingin nonton? Maka aku katakan, iya, ingin. Fa'akomani wa'ahu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan aku di belakang beliau. Kemudian kata Ibunda Aisyah, khati ala khatihi, kutempelkan pipiku di pipi Nabi. Bahwa Yaqul, dan Nabi berkata kepada orang-orang hitam yang sedang mainan tersebut, turunakum ya Bani Afidah, hatta idha malaltu, sampai aku pusan. Setelah kemudian pusan, Nabi memastikan hasbuki, sudah cukup. Kemudian aku katakan iya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadhabi, jika demikian silakan pergi. Kita saya bacakan soalnya. Ya, penjelasannya untuk hadis ini, hari raya adalah hari makan dan minum, kemudian boleh main-main yang senang-senang yang halal. Di hari tersebut kaum muslimin gembira dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, dan mereka pun menghibur diri di hari ini. Di hadis ini Bunda Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya pada saat hari raya. Jadi rumah Ibunda Aisyah ada dua anak perempuan yang belum baligh yang membacakan syair-syair semangat, patriotisme gitulah dalam bahasa kita ya, yang disampaikan dalam rangka berbangga-bangga dengan sejarahnya, membanggakan sejarah orang Arab semacam orang Buas. Itulah satu peperangan yang terkenal antara Aus dan Khazraj yang berlangsung selama 170 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur apa yang dilakukan oleh dua anak kecil ini. Namun Nabi juga tidak mendengarkannya dan Nabi tidak perhatian dengannya. Buktinya kepala beliau hadapkan ke arah timur. Nah, pada saat Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah, Abu Bakar menjumpai dua anak perempuan yang kecil itu membacakan syair di dekat Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menegurnya dengan keras karena ingin membersihkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang tidak selayaknya ada di rumah Nabi. Maka beliau larang ibunda putrinya ibunda Aisyah. Dia tegur dengan mengatakan, "Seuling setan ada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Itu biasanya diterjemahkan demikian, Bismillahirrahmanirrahim hingga Nabi. Dan yang dimaksudkan adalah menabur rebana dan bernyanyi. Mismara diambil kata-kata zamir. Mismara diambil kata-kata zamir yang artinya adalah as-saut alladhi lahu safir, suara yang mengandung siulan. Dan ini suara setan ya, ditambahkan pada kata-kata setan karena suara semacam melalaikan untuk menalaikan seorang hamba dari mengingat Allah. Maka ini adalah bagian dari ulah setan. Maka respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memerintahkan Abu Bakar untuk membiarkan dua anak perempuan tersebut dan tidak menyalahkan keduanya. Ya, Abu Bakar Nabi beralasan sebagian di hadis yang lain bahwasanya setiap umat punya aib dan ini adalah hari raya umat Islam yang sepatutnya dirayakan, sepatutnya orang itu nyantai di hari ini. Kemudian setelah itu Rumas datang bukan menjubit, teman Rumas Tuha diisap dengan mata. Kemudian Aisyah berisap pada dua anak perempuan yang masih kecil itu. Kemudian keduanya keluar al-ghamzu wa isyarat bil ain, isyarat dengan mata, ketipan mata atau dengan alis atau dengan tangan. Kemudian Ibunda Aisyah mengkabarkan bahasanya itu adalah hari Id. Menjadi hari Id yang diceritakan ini adalah lanjutan dari hari Id di mana ada dua anak kecil yang bernyanyi di rumah Ibunda Aisyah atau hari yang lainnya. Nah, di hari Id itu orang-orang yang berkulit hitam pada mainan di masjid menggunakan tarok. Tarok jamak dari darokoh artinya atus, artinya tameng. Walhirab jamak dari harbah. Harbah adalah rumpun, tombak kecil yang sisi tajamnya itu lebar. Oke, Bunda Aisyah bercerita namun agak lupa. Beliau meminta Nabi atau Nabi yang nawari. Apakah engkau ingin melihat orang-orang kulit hitam yang pada bermain? Setelah Ibunda Aisyah menyampaikan kalau dia minat, maka Nabi meletakkan Ibunda Aisyah di belakangnya. Artinya Nabi menutupi Ibunda Aisyah dengan badannya. Dan Ibunda Aisyah meletakkan pipinya di pipi Nabi. Ini bentuk romantisme. Nah, beliau dengan suaminya dan Nabi dengan istrinya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Tunakum ya Bani Afida." Siapa itu Bani Afida? Ini sebutan untuk orang-orang Habasyah Ethiopia. Katanya adalah nama nenek moyang dari orang Habasyah. "Tunakum ya Bani Afida," artinya "Tunakum" itu artinya tapi lanjutkanlah mainnya. Maka Nabi tidak menyalahkan mereka. Sehingga isi hadis ini adalah, maka sehingga di kalimat ini, "Dunakum" ini terdapat izin dan motivasi pada mereka untuk melanjutkan bermain. Dan teruslah Nabi SAW demikian sampai Ibunda Aisyah bosan nonton Ayahnya Nabi bertanya, apakah sudah cukup? Ibnu Aisyah mengatakan, sudah. Maka Nabi perintahkan Ibnu Aisyah untuk pergi dan kembali ke rumahnya. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dalam hadis ini, dapat dalil bolehnya menampakkan kegembiraan di hari raya, dan itu adalah bagian dari syiar agama. Dan di syiar di sini bahasanya, dalam Islam terdapat kelapangan untuk bermain dan hiburan di waktu-waktu tertentu. Asalkan itu tidak dengan hiburan yang tidak melanggar syariat. Di sini kemudian kita jumpai suami yang baik, lembut dengan istrinya, dan berupaya untuk mengambil rasa cinta dan senang istrinya, semacam membiarkan hal-hal yang bisa ditolerir, hingga juga ya, nemenin nonton, asalkan yang ditonton adalah hal yang mubah dan boleh untuk ditonton. Kemudian disyariatkannya membuat ya, bersikap longgar dan membuat senang keluarga di hari raya. Kemudian dalam tindakan Abu Bakar yang menegur Ibunda Aisyah, di sini terdapat dalil bahasanya seorang ayah boleh saja menegur anak perempuan yang sudah menikah di hadapan suaminya. Ini isi hadis ini. Ya, kemudian selanjutnya dilihatkan oleh Ibnu Majah, kalau hadisana Muhammad ibn Yahya, kalau hadisana Abu Nu'aim an Israil an Nabi Ishaq dari Amir dari Faiz ibn Sa'ad, dia mengatakan tidak ada satupun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sudah aku lihat kecuali satu hal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuqallas lahu yawm al-fitr. Pada saat Idul Fitri diajarkanlah qallas untuk Nabi. Apa itu qallas? Qallas itu adalah adanya orang yang main-main di hadapan seorang penguasa. Jika seorang penguasa sampai ke satu negeri, satu tempat, ini adanya orang yang main-main di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti Nabi membolehkannya dan Nabi membiarkannya. Dan cerita ini sampai kepada Qais ibn Sa'ad, namun dia belum pernah lihat sendiri. Sedangkan tentang ucapan selamat hari raya, Syaikhul Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang hal tersebut sebagai di Majmu Fatawa, jawaban beliau bimana suhu teksnya sebagai berikut. Ucapan selamat hari raya itu tidak memiliki dasar anjuran dari saya. Tidak ada dalil Quran dan hadis yang menunjukkan ucapan selamat hari raya. Namun dilihatkan dari sejumlah sahabat, mereka melakukannya. Sebagian ulama membolehkannya. Contohnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya kepada orang lain. Namun jika ada seorang yang mendahului aku, maka aku akan respon. Kenapa Imam Ahmad mengatakan demikian? Karena memberikan respon terhadap kalimat-kalimat penghormatan, kali ucapan selamat dan yang lainnya hukumnya wajib. Sekian kutipan. Di tempat yang lainnya, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, adapun memulai mengucapkan selamat hari raya bukanlah sunnah Nabi yang diperintahkan, bukan pula hal yang terlarang, hukumnya hanya boleh. Ya, karena demikian keadaannya, siapa yang melakukannya mengucapkan selamat hari raya, dia punya teladan, artinya boleh dilakukan. Siapa yang meninggalkannya, ya, siapa yang meninggalkannya tidak melakukannya, maka boleh dan dia punya teladan dalam hal ini. Sekian kutipan. Jadi perkataan Imam Ahmad, hal itu karena menjawab ucapan yang menunjukkan penghormatan, semacam ucapan selamat, hukumnya wajib. Ini mengisyaratkan pada firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, ayat yang ke-86, bayi da'u itu bitahiyah. Jika kalian diberi ucapan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Allah memperhitungkan segala sesuatu. Bitahiyah di sini isim nakirah dalam kalimat positif. Dan isim nakirah dalam kalimat positif itu menunjukkan mutlak. Artinya ya ucapan penghormatan apapun bentuknya. Baik itu ucapan selamat hari raya, ucapan salam, assalamualaikum, ucapan selamat wisuda dan yang lainnya, itu semua ucapan tahiyah. Maka semestinya direspon dengan terima kasih dan atau kalimat-kalimat yang lainnya tergantung apa bentuk kalimat penghormatan yang disampaikan. Kemudian poin yang terakhir, di antara sebab terjadinya godaan lawan jenis adalah manakala seorang perempuan melembutkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala takhta'na bil qaul, janganlah kalian melembutkan suara sehingga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat, punya keinginan yang macam-macam. Wa kunna qawlan ma'rufa, katakanlah perkataan yang baik. Jadi kewajiban setiap muslimah untuk menjauhkan diri dari segala hal yang mengantarkan kepada timbulnya adanya alat-alat yang tergoda dengan dirinya. Adalah seorang wanita muslimah menjaga kehormatan dan nama baiknya. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.